jelita. Senyumlah pada dunia. Kau lahirkan manusia dengan ketulusan cintamu. Dalam hidup manusia memberikan arti cinta. Bawalah daku ke alam mimpimu. Bawalah daku bersatu dalam duniamu. Keduniamu. Temukan aku bersama cintamu dengan ketulusan. Satu dalam